الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ummatul Islam, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang senantiasa Allah menurunkan karunia dan rahmat kepada hamba-hambanya. Setiap detik rahmat itu turun, setiap menit rahmat itu turun, akan tetapi kemaksiatan yang senantiasa kita lakukan. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum, sesungguhnya Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk hudan, yaitu hidayah, untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Akan tetapi manusia di sana mereka ada yang bisa memahami, di sana mereka ada yang menerima, lalu kemudian membuahkan hasil berupa amal. Di antara manusia, di antara mereka ada hanya sebatas orang-orang yang mengumpulkan ilmu dan ilmu, namun sayang tidak menghasilkan amal, sehingga ilmunya menjadi bumerang kelak pada hari kiamat. Dan di sana ada manusia yang Rasul kita yang mulia Rasulullah sebutkan bagaikan kian, yaitu tanah yang licin, tanah yang tandus. Dia tidak bisa menerima ilmu, dia pun juga tidak bisa menghasilkan amal. Dia bagaikan manusia-manusia yang disebutkan dalam hadis, ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat darinya. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum, di manakah kita dari tiga golongan ini? Di manakah kita dari tiga golongan ini ya akhul Islam? Apakah kita termasuk golongan yang pertama? Dan ini yang kita harapkan, dan ini yang kita cita-citakan, mereka yang menerima hidayah Allah yang dibawa oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka yang senantiasa mempelajari, memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Na'udzubillah, apabila kita termasuk golongan yang ketiga, yang kedua, mereka yang hanya sebatas mengumpulkan ilmu dan ilmu, akan tetapi tidak terrealisasi dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga ilmunya menjadi bumerang buat dia, bagaikan orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam firman-Nya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dibenci, kata Rasulullah, mereka orang Yahudi. Kenapa? mereka berilmu tapi mereka tidak beramal. Terlebih yang ketiga, akal Islam, mereka yang sama sekali tidak menerima hidayah, tidak pula mau menuntut ilmu, demikian pula ia tidak mau beramal. Maka ya akal Islam, jadilah kita yang pertama ini. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ali bin Abi Thalib berkata, "An-nasu thalathah." Manusia itu tidak lepas dari tiga golongan. Yang pertama alim, orang-orang yang berilmu, yang diberikan oleh Allah kefaqihan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedalaman pemahaman terhadap agama Allah. Mereka yang disebut dalam hadisnya, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah akan faqihkan ia di dalam agama ini. Mereka golongan yang telah Allah puji dalam ayat-ayatnya. Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah bersaksi, demikian pula para malaikatnya dan para ahli ilmu pun bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan jenis yang pertama ini yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Kematian mereka bagaikan musibah yang tidak bisa diganti oleh apapun juga. Kematian mereka bagaikan bintang yang gugur. Kematian mereka bagaikan lubang yang tidak bisa ditutup. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul alim," matinya seorang alim, "aisar," lebih ringan daripada matinya manusia satu kabilah. Karena kematian mereka, kata Rasulullah, "Sulmatun la tusad wa musibatun la tujbar wa najmun tumis." Mereka bagaikan lubang yang tidak bisa diganti, yang tidak bisa ditutup, musibah yang tidak bisa diganti, dan bagaikan bintang yang gugur. Karena mereka memberikan hidayah kepada manusia, mereka yang membimbing manusia kepada jalan yang diridhai oleh Allah Rabbul Alamin. Adapun yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, "Muta'allimun ala sabilin najah." Mereka yang mencari ilmu, mencari keselamatan, berusaha menuntut ilmu Allah, mencari hidayah agar dirinya selamat dari api neraka, agar dirinya selamat dari kesesatan, sehingga ia terus berusaha meniti jalan walaupun terseok-seok, walaupun begitu terjal, ia berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang dimudahkan jalannya menuju surga. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa, kata Rasulullah, yang berjalan atau meniti untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Adapun yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, "Fahum ghawqa'un nas." Manusia-manusia yang tidak peduli dengan ilmu. Manusia-manusia yang hanya sebatas yatba'u kulla na'itin, mengikuti setiap orang yang berteriak, setiap orang yang berbicara agama dia ikuti, setiap ada orang yang bergelar ustaz dia ikuti, setiap orang yang membawakan ayat dan hadis dia anggap bahwa dia itu ulama yang harus diikuti. Mereka adalah orang-orang awam yang harus dikasihani. Ummat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, kewajiban kita ya akhal Islam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menuntut ilmu ya akhi bernilai jihad di sisi Allah. Bukankah Mu'adz bin Jabal berkata, "Alaikum bitalabil ilm," hendaklah engkau mencari ilmu, hendaklah engkau menuntut ilmu, karena membahasnya adalah merupakan jihad. Berkata Abu Darda, "Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, maka tuduhlah akalnya." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dan menganggap sepele menuntut ilmu, itu diantara tanda orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan atasnya. Bukankah Rasul kita yang mulia bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan dalam agama. Berarti mafhum kebalikannya. Berarti orang yang tidak Allah inginkan kebaikan kepadanya adalah orang yang tidak difaqihkan dalam agama. Dia tidak mau menuntut ilmu agama, dia tidak mau peduli, bahkan menganggap bahwa ilmu dunia segala-galanya. Dia menganggap bahwasannya ilmu agama hanya sebatas sampingan. Berapa banyak kaum muslimin yang begitu berbangga ketika anaknya bisa sekolah di sekolah-sekolah dunia. Dia mempelajari sains dan teknologi, tapi ia bodoh terhadap agamanya, ia bodoh terhadap akhiratnya. Seakan ia menganggap bahwasannya ilmu dunia lebih mulia dan paling mulia dibandingkan dengan ilmu agama. Pada Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Ibn Hibban dalam sahihnya, "Inna Allah yubghidu kulla ja'zariyin jawabin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah." Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang sombong lagi kasar, suka berteriak-teriak. Ia bagaikan bangkai di waktu malam dan keledai di waktu siang. Kata Rasulullah yang terakhir, ia berilmu tentang dunia, tapi ia bodoh terhadap kehidupan akhirat. Sifat yang dibenci oleh Allah, seseorang yang lebih berilmu tentang dunia, apabila ditanya tentang masalah kehidupan dunia, dia paham. Tapi ketika ditanya tentang agamanya, dia tidak tahu. Sifat yang dibenci oleh Allah. Padahal ya akhal Islam, apabila ia menuntut ilmu agama, ia pun akan tahu bahwa dirinya adalah hamba Allah. Bahwasannya dia manusia yang Allah ciptakan, tiada lain untuk beribadah kepadanya. Sehingga kemudian dengan ilmunya itu akan menghantar dia kepada kebahagiaan, kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Bukankah yang akan kita bawa menuju kuburan nanti bukan rumah yang mewah, bukan kendaraan-kendaraan yang mahal? Bukankah yang akan kita bawa menuju kuburan nanti, yang akan kita bawa ya akhal Islam, adalah amalan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalihi illa min salah." Apabila anak Adam meninggal dunia, terlepas dia akan terputus dari amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, kata Rasulullah, anak saleh yang mendoakannya. Bukan anak yang cerdas bisa sekolah di Amerika ataupun yang lainnya, tapi anak saleh yang mendoakannya. Yang kedua, kata Rasulullah, sadaqatun jariyah. Uang yang disedekahkan, lalu sedekah itu berkembang biak sehingga ia pun terus mengalir pahalanya sampai kuburannya. Yang ketiga, kata Rasulullah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia dalam agama mereka dan dunia mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummat al-Islam, sesungguhnya ketika kaum muslimin telah menyadari akan pentingnya ilmu agama dan telah mulai menggali dan mengamalkan agama, itulah tanda kejayaan akan kembali kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin telah mulai sadar akan pentingnya ilmu Allah, sehingga ia pun berusaha menggali Al-Quran dan hadis, disitulah kemenangan akan Allah berikan kepada kaum muslimin. Namun sebaliknya, tatkala kaum muslimin tidak peduli lagi dengan agamanya, tidak peduli lagi untuk mempelajari Al-Quran ataupun hadis, disitulah kehinaan akan menghantui kaum muslimin. Orang-orang kafir akan diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menguasai kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zarra wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian, kata Rasulullah, disibukkan dengan jual beli dengan cara 'ina, yaitu riba, kalian pun lebih riba dengan tanaman dan mengikuti ekor-ekor sapi, artinya cinta dunia itu telah menguasai hati kaum muslimin, kalian pun meninggalkan jihad untuk berjuang membela agama Allah, maka Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan cabut kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian kepada agama kalian kembali. Tiada lain di akhir Islam, kita semua, setiap kita berusaha untuk mempelajari agama Allah, mengaplikasikan dalam kehidupan, membela agama Allah. Siapa yang membela agama Allah, Allah akan bela dia. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. Tapi kalau kalian tidak membela agama Allah, maka Allah tidak akan membela kalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل بلاد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Di pojok maju, di pojok maju. Rapat dan luruskan, karena merapatkan bersaf itu wajib. Allahu Akbar.